Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi dong anak cerita kang. Asik serot, ke ceritanya mandan ping-ping gitu ya. Anak bocah lanang, calanang ke. Jenengane Rambo, Rambo ke jangan lu bocah bedes pisan kang, jangan bel gedes pisan kok kayak bocah ke. Nah, satu hari ke si Rambo ke pergi maring toko apotek. Maring apotek apa jadi tuku obat? Ora, ternyata gue tuku apa ya? Jajal tini kejun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tik. Kau nak ngomong ora tik? Metu si tik. Gagian tik. Eh, tak tik. Apa kau yang kena? Kau si jenar tikan lagi nek. Si ngarap ketemu karo tika gue sapa gol bagol. Bagol. Ke kokoeh. Kau tadi bagol ke prive. Wah, Riko ora sadar ya. Mulane ari mangan maning-maning dilebokna maring weteng ya kok. Pemangan orang dilepon nama teng malah dibesak-besak nama ring das kayak gue dasnya ngede nirika dari bakol. Eh, kok ada macam-macam dengan ini ya Jal, pengen kesembelih apa kurang anak-anak gue ya, masalah gue kayak gue makanya orang yang jenangnya tika, orang sanggul titik anak-anak taktik. Duh, kayak mau apotik mbok bakul obat mbok lah pasalnya nyong undangnya taktik apotik daripada nyong undangnya pot Pot, ngundangnya di bakul kembang. Prive. Ya wis, harus ngapakan anak-anak kue. Nyong badet tumbak. Tuku apa? Tuku apa ya? Tuku anu duh. Tuku anak pura kira-kira ya. Tuku apa? Tuku kondong. Tuku apa? Tuku kondong nangkene. Oh, orang mikir gue ya, orang ngutek gue ya. Nangkene orang dol kondong, Pak. Nang di papan gue orang nangsi ngadol kondong. Nang harus butuh kondong gue gawet-dewek. Karo kayu, karo papan. Kondong gue wadah pari, mbok. Kondong sih gue madahi pari, mbok. Wih, ini kora maksud Rika, orang tau nong Rika. Maksudnya nyong, nyong kepengen tuku apa ya? Alat, anu loh. Alat kontra sapi. Oh, alat kontra sapi. Mas itu kue kondong. Oh, iya, nyong maksud. Gue ngapain, gue terembungan apa? Oh, kok kue orang ngerti ke? Nyong ke bujang jumundang, gantengnya ora eram. Ke cita-citanya nyong, kok bengi gue diundang makan bersama, makan malam bersama nang one cewene nyong. Cair ye, mbok sing nawa kon nginep nang kana? Kan kondonge kanggo gawe. Gue ada pare, parine sapa, mbok? Kaya gue ya. Kaya gue. Sing rasa apa ge? Ya rasa apa bae lah. Sing penting rasanya enak. Oh ya wis, nyeh. Regane rolas ebu. Cici rolas ebu. Ya wis, tak bayar penanya pak. balik maning, apa sih ketinggalan sih? Ya orang nasi ketinggalan, nyong nembek emutan ge, pok apaan pak? Kayan-kayane nyong butuh si jimaning kondonge doh. Kondonge tuku si jimaning, dan gue ngapa maning? Kayak mau kan ceritanya nyong pertama tukar gue pacare, gue bengi ya. Ke adine pacarannya juga wadon ayu pak pokoknya jan indah hoi. Bocah mandan kepriwe ya karo wong lanang ya mandan pasrahan iki lah dadi kayane bocah kaya naksir karo nyong angger nyong pancen lagi mujur kayane malam ini ya bisa dua ronde lho siji karo yayune siji karo adine dadi nyong butuh siji maning ge pak kurang siji ke kondonge ge wah kurang siji ya wis ya rola sewu maning ngene oh ya thank you banget ya pak ya. Nyong balik maning ge pak bakul apotek ya. Nyong apa maning? Ya nyong butuh kondong siji maning ge. Ge mau kan loro ya. Siji tek nggo karo pacare nyong. Loro konek mujur ya kayan-kayane gelem karo adine. Lagi nyong butuh siji maning, Pak. Gua sapa maning? Apa kuat kowe sewengi telung ronde? Alah ya kuat bae, ya ora kuat kepriwe sih. Lah karo sapa maning? Kari biunge ge. Ini kan ngerti Pak Jan ya, biunge pacare nyong ya. Aduh. Penampilannya jauh lebih muda dari umurnya. Weh, kongnya seksi, rambutnya dawa, irungnya bangil. Angger lagi ketemu nyong, cokan gelem cengar cengir dewek. Kajan-kajannya janu, karep-karep nyong lho. Wah, jadi nyong ke kajan-kajannya ya angger gelem mendekati secara strategis, gelem kena ke kajannya lho. Wah, ya gue. Gue sangar gue ya. Lah ya orang sangar, rok 10, 11, rolas. Gue sangar, Mir. Ya sudah, ini lah si jiman nih nyong, mau kayak jalo kondongnya. Rolas ibu mandi. Cing penting 3 ronde malam ini, tur. Balik manding, nggak apa-apa manding. Esik kurang baik lo. Oh, alah, Jan, Jan. Gunung kan ruk-ruk beduk apa nupring. Oh, kau yang kuat temen ya, Jan, Jan. Arep tuku siji maning kondonge. Wah, nyong arep ora tuku kondong pak, nyong cukup ke nyong sudah telu. Tapi nyong sekarang takon, ki apotik kene ki adol dom apa ora? Adol apa? Adol dom, adol jarum, jarum pentul. Ya ora ya, wong apotik kene ngaduli jarum, ya mungkin ya. Wah, ya syukur anggar ora adol dom. Kenapa? Anggar pancen adol dom ke ya. Adol jarum ke hati-hati. Aja diperek-perek nak karo daserika. Bong jedor. Tapi daserika suka gedean tuh kayak terbungan. Wah, bakol, bakol. Oh, dikil, bu. Balik. Dah, temenan ge. Rambo akhirnya tuku 3 buah alat kontrasapi, ge. Cara kana jenengane ya kondong, ge ya. Barang wis tuku 3 buah kondong, ge cita-citane si Rambo langsung teka mari ngomep pacare. Kutulungana pacare karo biyunge pedang teni nang kana. Barang wis salaman, salaman, salaman, salaman. Barang wis kaya gue langsung disengi maring ruang makan kon madang barang wis critane. Nang ruang makan ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, jepat, jepit, jepat, jeput. Nah ya cita-citanya ke karo ngenteni Ramane. Barang wis jam pitu teng Ramane teka maring ruang makan. Dang, deng, dang, deng, dang, deng. Dah barang Ramane wis teka langsung gue. Acara makan bersama segera dibuka. Wah, uniknya ge ya, ternyata Rambo sing memimpin doa makan. Wah, ya gaul banget ge, ujar-ujar ngaksi nang arepe calon mertuane. Tiliki kaya ngapa? Baiklah, sebelum kita makan, marilah kita baca doa makan bersama-sama. Saya pimpin dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Demikian doa makan malam bersama kita. Mudah-mudahan dengan makan malam ini akan semakin tambah akrab saja dengan keluarga ini. Terima kasih. Oke, mas, mas, mas, mas, mas, mas, kan ini mas. Apa sayangku? Aja risik-risikan kayak gue lah, karena mikir aja perak-perak nyong lah, nyong isinya orang mamu gobel. Suara apa mas, aja isinya isinya orang mani nyong. Nyong malah bangga di pacarnya mama sih, sumpah lah. Arang madang ya, gantak maca doa makan bersama disik. Alah, Jan, isinya digoletin orang mani nyong kayak gue mas. Jan, sumpah lah nyong, udah ngerti nak jenengan gue seorang yang sangat religius. Dipapaknya nyong karo bingung nyong, udah seneng banget ya teman tuh kayak Rika. Kowe nembe ngerti nek nyong gue wonge religius. Nembe ngerti mas, Rika gue wonge alim. Jan nembe ngerti ye. Lah nyong bebe ngiki nembe ngerti, jan nembe ngerti ye nyong ge. Ngerti apa mas? Nembe ngerti nyong ge, nembe jan nembe ngerti ge. Rama mu gue sing duwe toko apotik nang perapatan kana kae ya. Eh, kowe aja risik-risik kae kowe ngomong jajal. Aja risik-risikan kae kowe jajal. Kowe bocah sing mau aman tuku kondong nang toko ning nyong kowe mbok ampret kepancen. Balik. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.